أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أكرمنا بدينه وهدانا إلى طاعته والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين pendengar RRI yang berbahagia, maka satu hal yang sangat menggembirakan kita bahwa Allah telah masih memberikan bimbingan, arahan dan kebaikan untuk kita, insyaallah akan menjadi modal bagi kita untuk maju dan berkembang dengan baik. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan kajian bedah tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syahrawi tentang surah An-Nisa ayat yang ke-84. Bismillahirrahmanirrahim. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat para orang mukmin untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang kafir itu. Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaannya. Pendengar yang berbahagia, ini ayat ini merupakan lanjutan dari bagaimana berperang dan adab-adabnya. Maka Allah memerintahkan sini dengan kalimat faqatil fi sabil fi sabilillahi, maka berperanglah kamu pada jalan Allah. Ini menunjukkan bahwa banyak persoalan yang terjadi di kalangan kaum mukminin di Madinah pada saat itu, di mana Rasul menjadi pemimpinnya, di antaranya serangan dan provokasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap Rasulullah dan umat Islam. Maka Allah mengatakan faqatil, maka berperanglah kamu di jalan Allah. Nah, berperang di jalan Allah ini menunjukkan satu kemuliaan, sebab jalan Allah itu adalah jalan kebaikan. Jalan Allah itu adalah jalan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Banyak orang sekarang takut berperang karena takut mati. Maka justru cara seperti itulah membuat kita rusak. Kalau manusia takut mati, berarti dia akan cinta kepada hidupnya. Bila seseorang sudah ya diliputi atau dirasuki oleh rasa cinta kepada kehidupan, maka dia akan menjadi hamba dari kehidupan itu sendiri, hamba nafsunya, hamba akalnya, hamba hartanya. Maka oleh Allah lepaskan itu semua, berperanglah, tapi harus di jalan Allah, yaitu di jalan kebenaran. Nah, maka berjihad dalam Islam, jihad yang paling tinggi itulah berperang, dan perang itu tidak selamanya buruk. Contohnya saja, sebentar lagi kita akan merayakan 17-an. Itu merayakan apa? Merayakan atas kemenangan kan, kemerdekaan. Kemerdekaan itu kemudian setelah 45 sampai tahun 50 masih berperang. Berapa ribu nyawa yang melayang, berapa orang yang harus cacat, berapa yang harus jadi janda, anak-anak yang gak punya ayah. Tetapi kenapa itu dibanggakan? Heroisme, sikap-sikap seperti itu. Karena jalannya benar, yaitu untuk memerdekakan anak cucu dari penjajahan. Itu disebut sabilillah. Nah, walaupun bayarnya sangat mahal, tetapi itu dibanggakan. Allah membanggakan dan menganggap orang-orang yang mati dalam perang itu syahid. Nah, posisi Rasul di sini adalah untuk memberi dorongan. Harridul mu'minin. Rasul sebagai pemimpin. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang memberikan tauladan kepada masyarakatnya untuk tetap berani dalam berperang. Maka saya takut ini Ustaz Zainal, pada saatnya kita akan terjadi konfrontasi dengan negara-negara asing, negara-negara luar. Saya takut inilah menjadi suatu momok bagi masyarakat, karena biasa kita tidak diajarkan berperang, kita tidak diajarkan mengangkat senjata, kita tidak diajarkan strategi-strategi perang, sehingga bila terjadi serangan-serangan dari negara luar, maka yang paling banyak korban adalah penduduk sipil yang memang tidak tahu sama sekali bagaimana cara menggunakan dan memanggul senjata. Jadi saya pada satu sisi sebenarnya setuju kalau ada misalnya setiap rakyat Atau laki-laki, ya? Ya, walaupun bukan dikatakan wajib militer dalam tahunan, tapi minimal mereka telah mendapatkan mentoring atau pendalaman-pendalaman tentang strategi-strategi dasar kemiliteran. Yeah. Kenapa? Karena negara ini kan berbentuk sebuah pulau-pulau, yeah, banyak banyak masalah. Ya bisa saja perang itu terjadi kapan saja. Mm-hmm. Tidak kita mulai, orang asing menjajah kita. Yeah. Nah ini bukti menunjukkan bahwasanya perang di jalan Allah itu adalah mulia. Dan kemudian ternyata jaminan Allah bahwa mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang kafir itu. Itu terjadi dalam perang Uhud, dalam perang Badar, dalam perang Ahzab atau perang Khandaq, dalam perang-perang yang lain yang dilakukan oleh Rasul dan juga oleh sahabat pada pasca Nabi, itu semua rata-rata dibantu oleh Allah. Wa junudan lam tarauha, wa anzala junudan lam tarauha, dan Allah menurunkan tentara yang tidak mereka lihat. Subhanallah. Silakan Ustaz. Ya, saya melihat dari sisi lain begini Ustaz. Bukan dalam konteks peperangan saja. Kalau kita kembali kepada ayat yang sebelum ini yang kita kaji pada hari yang telah lalu, itu juga di sini kita itu memerlukan jihad. Artinya betul-betul kita menjaga bagaimana supaya rahasia negara itu terjaga, terus kita jalankan amanat itu dengan pada posisinya masing-masing. Ini akan memotivasi bukan sekedar orang-orang yang beriman, tapi orang-orang lain juga akan menghidupkan kehidupan yang belum pernah kita akan mendapatkan kehidupan yang sebelumnya. Karena kita betul-betul menjaga sektor-sektor yang masing-masing yang sudah diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu juga artinya jihad untuk mempertahankan hal tersebut supaya tidak sembarangan, baik dari pelabuhan-pelabuhan kan begitu. Banyak seperti permen yang beredar ya, sekarang formalin, ini kan ya, formalin. Padahal itu untuk orang matinya sebetulnya formalin itu. Allah. Artinya apa? Apabila sudah masuk ke badan kita itu banyak sekali sel-sel tubuh yang di nonaktifkan lagi, dirusaknya. Bukan sekedar dirusak tapi enggak aktif lagi begitu. Menurut saya semangat jihad itu harus terformulasi dalam aturan-aturan yang tegas dan jelas. Iya, jadi saya melihat waharidul mukminin seperti kata Ustaz Hanafi tadi, kobarkan semangat juang. Nah, semangat juang itu bukan saja pada waktu perang. Memang waktu perang itu harus. Harus. Tapi sebenarnya dalam kehidupan damai ini pun perlu ada semangat juang, kesungguhan dalam bekerja. Jangan yang serius menjadi main-main, yang main-main menjadi serius. Main bola ditata itu kan main-main, namanya main bola. Main-main ditata sedemikian serius. Tetapi pada waktu mengurus negara ini diatur dengan cara main-main. Nah, ini kan tidak ada semangat juang. Tak berhasil. Maka kita melihat dalam 17-an yang sebentar lagi akan gini, ada semangat juang dalam panjat pinang, Pak Ustaz. Lomba tarik tambang, semangat juang. Itu adalah semangat kompetisi antara tim dengan tim. Itu bagus bagaimana menimbulkan semangat juang. Karena kalau tidak begitu mungkin tidak ada asah bagaimana semangat kebersamaan. Tetapi lebih jauh lagi, semangat juang itu harus diarahkan bagaimana kita menghancurkan musuh bersama. Siapa itu musuh bersama? Common enemy. Pada ayat sebelumnya, ayat 83, kita menemukan jawabannya. Setan itulah musuh bersama kita. Jadi janganlah semangat juang itu yang ada pada 17-an dibarengi dengan semangat tua, mabuk-mabukan, dansa-dansi akhirnya rusak, hilang perawanan orang. Nauzubillah min zalik. Itu bukan semangat juang yang positif, karena itu sudah mengikuti kepada langkah setan. Nah, ini sering terjadi nih, hilang ayam tetangga gara-gara semangat juang 17 Agustus tapi dimaknai secara positif tadi. Nah, Ustaz Hanafi mungkin bisa melihat. Jadi saya melihat ini Pak Ustaz ya, bahwa semangat juang inilah yang tidak ada pada generasi kita sekarang, saat sekarang ini. Saya melihat generasi sekarang ini telah terformulasi dalam globalisasi yang sangat menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Kita melihat bahwa negara kita ini perlu orang-orang yang serius, orang-orang yang mempunyai kekokohan mental, kekokohan jiwa untuk memimpin dan untuk memberikan arahan. Tapi kita tidak melihat itu pada saat ini. mungkin ada, tapi illa qalila, illa marhib rabbi. Iya. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa dalam momen 17-an ini kembalilah para pemuda kita seharusnya memaknai bahwa berjuang untuk membangun negara ini berarti itulah jihad pada saat ini. Iya, yeah. Betul. Yeah. Dia hidup masa depan aja enggak tahu masa apa generasi bagaimana muda ini, ya. Yeah. Mau jadi apa kau? Enggak tahu, yang penting hidup. Bagaimana jadi hidup. Sekarang apa yang jadi targetnya? Yang penting sekarang main PlayStation aja lah katanya. Yeah. Tidak memiliki masa depan yang cerah, mau jadi apa? Habis waktunya di internet. Kalau misalnya enggak jadi PNS matilah aku sudah. Iya. Padahal dunia ini kalau enggak jadi PNS pun tidak harus mati. Nanti mendekati 17 Agustus itu banyak itu yang meminta-minta itu sumbangan. Iya. Ke rumah-rumah. Tapi kalau untuk Isra Mi'raj, kalau untuk ini tak pernah mereka untuk itu aktif sebetulnya. Padahal di situ potensi remaja lah gitu. Karena kita ingin mengkobarkan mereka. Bagaimana kita ingin mengkobarkan semangat mereka sedangkan mereka itu tidak senang pada posisi hal-hal yang religius tersebut. Iya. Sangat susah begitu. Kalau saya melihat juga nih Ustaz Hanafi dan Ustaz Fajrul, bahwa sebenarnya Islamlah yang menumbuhkan semangat juang. Betul. Dan menjadi seorang yang nasionalisme fanatik. Iya. Kenapa? Karena kita lihat terjadi di Irak itu yang ditakuti bukan musuh dari Amerika sebenarnya, bukan musuh dari luar. Bagaimana masyarakat Irak yang sudah hedonis yang tadi sudah melihat enaknya dunia ini, yang berpikir enak-enak saja, akhirnya begitu dihadapkan dialah yang menjadi munafik pertama kali, menjadi musuh dari dalam yang menghancurkan sel-sel persendian Irak sehingga hancurlah kekuatan Irak sebelum dihancurkan oleh Amerika. Ini kalau misalnya dibiarkan Indonesia bukan hal yang tidak mustahil begitu diserang orang kalah sebelum perang. Iyalah. Karena apa? Tidak ada semangat juang, tidak ada cinta tanah air, dan cinta tanah air itu tumbuh karena keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat ya, bila ada kelompok orang sekuler yang mempertentangkan antara Islam dengan nasionalisme, itu adalah cara berpikir yang sangat kolot dan tertinggal. Iya. Ketidakfahamannya kepada nasionalisme dan ketidakfahamannya kepada Islam sekaligus. Iya. Kenapa? Sebab Islamlah menjadi penopang nasionalisme. Iya. Contohnya saja sekarang. Ketika kita dalam kondisi krisis, siapa yang paling banyak tinggal di Indonesia? Iya. Umat Islam. Mana konglomerat itu? Mana nasionalisme mereka? Kita pertanyakan, kita harus kritis. Kenapa? Katanya mereka lah yang dulunya punya nasionalisme membangun Indonesia dan segala macamnya. Tapi ketika mereka hengkang dengan segudang duit BLBI yang sekarang diparkir di Singapura, mana nasionalismenya? Iya. Yang mereka katakan kamilah pembangun Indonesia, mana sekarang? Yang menderita kan orang Islam juga. Iya, benar sekali. Iya. Jadi oleh sebab itu kita melihat di sini bagaimana posisi-posisi seperti ini harus kita dudukkan pada tempat yang sebenar-benarnya agar nasionalisme tadi muncul bukan saja pada orang Indonesia, tapi pada orang-orang yang keturunan pun harus ada muncul rasa nasionalismenya. Jadi begini Ustaz, kesimpulannya begini. Seperti apa yang sudah disampaikan Ustaz Arifin, Ustaz Hanafi, saya melihat memang tidak dilihat dari atasan, dari bawahan juga perlu. Di sini kan dikatakan dalam Al-Qur'an wa harridil mu'minin, yang dapat mengobarkan dan semangat itu dapat tinggi bukan saja yang mengajak itu orang beriman, tapi yang diajak itu juga harus beriman kepada Allah. Kalau tidak akan bisa, bahkan kita dicaci maki. Sama orang-orang yang tidak beriman itu. Begitu. Iya. Seperti halnya begini. Meminta sumbangan gitu kan untuk 17 Agustus. Kadang-kadang ada yang tak mengasih, cerewet lagi, apalagi katanya. Kalau tak ngasih aja katanya. Memang mereka tuh motivasinya itu apa begitu? Selama tidak beriman, maka susah kita untuk membentuk pola mereka seperti itu. Kalau kita dasarkan keimanan, insya Allah begitu. Banyak sekarang ini masjid-masjid yang diramaikan bukan oleh remaja masjid, kaum-kaum tua yang sudah 60-an ke atas. Begitu. Bukan remaja sekarang. Alhamdulillah masih mau ke masjid lah. Yang penting alhamdulillah masih mau ke masjid. Jadi kalau kita melihat juga dalam perjuangan bangsa Indonesia ini, para pejuang itu hampir rata-rata adalah orang yang yakin benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Imam Bonjol. Itu berjuang untuk membela agama, nusa dan bangsa. Pangeran Diponegoro. Itu sebenarnya juga berjuang untuk membela agama, nusa dan bangsa. Walaupun diisukan dalam buku sejarah dia memperjuangkan sebidang tanah. Saya rasa hanya sebidang tanah dia berjuang mati-matian, sangat naif gitu. Tapi keyakinanlah yang dia pertaruhkan pada waktu itu. Iya. Para para pejuang yang untuk mengadakan kemerdekaan itu juga, 7 orang pahlawan itu diantaranya adalah tokoh-tokoh Masyumi. Itu juga adalah berjuang untuk membela agama Nusa dan bangsa. Ustaz pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat bagi kita, dapat menjadi sumbangsih pemikiran yang baik. Insya Allah kita akan ketemu pada episode dan pertemuan yang akan datang. Kami tim Safir Al-Azhar mengucapkan jazakumullah khairan kasira ala husni istima'ikum wa mutaba'atikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya